Oke, pendengar radio berita klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali hari ini kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menjalani hidup di muka bumi ini. Dan tentu salah satu yang paling diinginkannya adalah mempelajari firman-Nya. Through the Bible adalah program mempelajari firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 1 hingga Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan hari ini kita tiba di Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Sebelum kita membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami mempelajari firman-Mu. Sungguh kami butuhkan, karena kami tahu akal budi kami ciptaan-Mu. Dan kami ingin memakainya untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dari ayat 1 hingga 13 terlebih dahulu. Dan istri saya Lilin akan membacanya untuk Anda sekalian. Silakan. Demikian firman Tuhan, ayat 1, sesudah itu Yesus berjalan berkeliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Ia, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini dikatakan bahwa Yesus berkeliling Galilea dan dia ya tidak mau tinggal di Yudea. Yudea itu adalah provinsi di mana kota Yerusalem berada, sedangkan Galilea itu di sebelah utara dari Yerusalem. Nah, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Dalam bahasa Inggris disebut the Feast of Tabernacle, ya. Jadi hari raya Tabernacle, dan ini hari raya di mana memperingati mereka pernah tinggal di padang gurun. Jadi masing-masing keluarga mengambil dahan pohon, bikin pondok-pondokan. Jadi pondok-pondokan dari daun dan tinggal di situ. Ya seru juga, jadi agak sukacita gitu ya. Dan sekaligus ini merayakan atau mengucap syukur, Thanksgiving ya. Mengucap syukur atas tuaian ya, yang sudah dituai, dan merayakan tuaian itu masuk ke dalam lumbung, disimpan untuk memasuki musim dingin. Ini musim gugur ya. Ini adalah dilaksanakan katanya pada tanggal 15 bulan ke-7 Yahudi. Ya, tanggal 15 bulan ke-7 bulan Yahudi itu kalau dibandingkan dengan kalender kita sekarang ini adalah pada minggu kedua Oktober, ya. Jadi minggu kedua bulan Oktober. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini adalah hari di mana salah satu dari tiga hari orang Yahudi laki-laki di atas umur 12 tahun harus merayakannya di sana, ya. Harus merayakan dan pergi ke Yerusalem untuk Thanksgiving, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini, sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada tiga hari yang Tuhan perintahkan untuk diperingati oleh orang Yahudi amat sangat, yaitu hari Paskah, ya, kemudian hari Pentakosta, dan yang ketiga hari Pondok Daun ini. Hari Paskah sudah digenapi, yaitu domba disembelih, Tuhan Yesus sudah datang, ya, dan telah dibunuh, ya. Kemudian, ya, hari Pentakosta, di mana hari memperingati tuayan pertama, ya, itu sudah juga digenapi, di mana Roh Kudus turun dan tuayan pertama telah dilaksanakan oleh Petrus, ya, yaitu sekitar 3.000 orang diselamatkan. Dan hari Pondok Daun ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin ini adalah hari Tuhan Yesus datang, yaitu hari di mana tuayan masuk lumbung, ya, sangat mungkin, ya. Nah, itu adalah minggu kedua bulan Oktober. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan, ya, Tuhan Yesus ini saudara-saudaranya, adik-adik kandungnya ini berkata kepadanya, ya, wah, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat, ya, perkara apa, perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, ya. Karena dia sudah merubah air menjadi anggur, jadi sudah ada orang yang disembuhkan. Tetapi belum terang-terangan, artinya hanya karena sangat mendesak dia melakukan itu. Seperti merubah air menjadi anggur, itu adalah karena, ya, keadaannya mendesak. Keluarga itu membutuhkan pertolongan dan menyembuhkan orang sakit juga demikian. Jadi adik-adiknya berkata, ya, ya, perlihatkanlah dirimu kepada dunia. Nah, mungkin ibu mereka, Maria, mengingatkan adik-adiknya bahwa ini kakak sulung mereka ini sebenarnya dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Katanya ini sangat penting sekali di sini di ayat yang kelima, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi bayangkan, ya, saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya, ya. Bagaimana, ya, mereka bisa percaya? Mereka tiap hari lihat dia, mereka tiap hari, ya, berkomunikasi dengan dia. Ya, mungkin mereka nakal dan dia marahin mereka dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa terima bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat? Lebih-lebih lagi, ya, kalau dia Mesias, dia juru selamat, banyak yang percaya macam begitu, termasuk Saksi Yehova juga percaya begitu, ya. Tetapi satu tingkat lagi naik, bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Wah, itu bagi saudara kandungnya itu rasanya sulit untuk diterima itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya, waktuku belum tiba, ya, tetapi bagimu selalu ada waktu, tetapi bagiku, ya, tidak demikian, ya. Dunia tidak membenci kamu, tetapi ia membenci aku, ya, sebab aku, ya, berasal, aku katanya bersaksi tentang dia, ya, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat, ya. Yang Tuhan Yesus maksudkan dengan dunia ini jelas bukan meja kursi, pohon, rumah, tetapi orang-orang, ya. Nah, orang-orang di dunia ini tidak akan membenci, ya, orang-orang yang sama-sama orang dunia ini, ya, tetapi akan membenci Tuhan, kata Tuhan Yesus. Mengapa? Nah, alasan membencinya karena aku bersaksi tentang dia, karena Tuhan Yesus membuat semua tindakan mereka, membuat semua karakter mereka jadi menyolok, gitu. Kejahatan mereka jadi transparan, ya. Tuhan mengungkapkan semuanya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil, maka jika kita memberitakan Injil sosial, ya kita tidak akan dibenci oleh dunia ini. Ya toh, kalau hanya bilang, oh saudara, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan kiranya memberkati kamu. Semua orang senang dibilang Tuhan mau memberkati dia. Tetapi ketika kita bicara, kita berkata bahwa menurut firman Tuhan, semua orang sudah berdosa. Semua orang adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, Anda juga orang berdosa. Nah, banyak orang dibilang berdosa jadi marah gitu ya. Padahal Alkitab berkata demikian. Nah, Tuhan datang untuk bersaksi tentang dunia ini, bahwa dunia ini jahat ya, bahwa perbuatan dunia ini jahat. Oh, kalau kita mau membahas soal kejahatan dunia ini, bayangkan dunia ini sungguh-sungguh jahat sekali ya. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain, sungguh ya, kadang-kadang kita mendengarnya saja ngerinya bukan main ya. Ada orang bisa membunuh sampai jutaan orang ya, membunuh itu. Coba bayangkan ya, you know. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, katanya Tuhan Yesus suruh saudaranya bilang, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap, katanya. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah dikatakannya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan punya jadwal ya. Tuhan punya jadwal kapan dia melakukan ini, kapan dia melakukan itu. Sebenarnya jadwal Tuhan itu adalah masalah salib. Masalah salib. Jadi sudah terjadwalkan kapan dia akan disalibkan. Nah, kalau dia melakukan mujizat terang-terangan, maka sebentar saja orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kemudian imam-imam akan segera menangkapnya dan menyalibkannya. Maka ya, tidak sesuai dengan jadwal, you know? Nah, kalau kita baca lagi di Galatia pasal 4 ya. Di Galatia pasal 4 ayat yang keempat, di situ ada dikatakan ya, Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan ya. Jadi setelah genap waktunya, dengan kata lain ya, ada waktu dari Allah yang Allah tentukan. Oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus juga ketika dia melakukan mujizat ya, dia selalu berpesan bahwa janganlah beritahukan kepada orang lain. Bukan berarti bahwa dia tidak mau supaya orang mengenal dia juru selamat, tetapi kalau terlalu cepat ya tanda-tanda membuktikan bahwa dia adalah juru selamat, maka ya mereka akan segera menangkapnya dan kemudian mereka akan segera mematikannya. Sementara itu ya, murid-muridnya belum berhasil dibentuk sedemikian, belum berhasil diajar. Karena dia datang, dia mau mempersiapkan sejumlah orang murid. Dia, Tuhan Yesus mempunyai schedule sesudah dia berangkat ke surga nanti. Nah, murid-muridnya itu yang akan meneruskan, akan melaksanakan semua pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil. Jadi murid-muridnya harus dibentuk sedemikian rupa. Nah, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Ya, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Ya, karena dia seorang laki-laki di atas umur 12 tahun, dia datang juga. Nah, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ya orang baik ya. Ya, karena memang dia orang baik, dia tidak melakukan satu pun kejahatan ya. Atau ini. Nah, ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, karena sesungguhnya rakyat jelata menerimanya, tetapi pemimpin-pemimpin tidak. Mengapa? Pemimpin-pemimpin telah memiliki kepentingannya sendiri ya. Nah, kita lihat demikian juga ya. Kadang-kadang setelah menjadi pemimpin gereja, seseorang, ya toh, walaupun gereja itu salah, pengajarannya salah, ya, karena sudah ada kepentingan di dalamnya, itu sudah menjadi mangkok nasinya, gitu. Dan bagaimana mungkin dia bisa ini membiarkan pengajaran yang lain mengganggunya, sekalipun itu pengajaran misalnya sangat benar, sangat alkitabiah, tetapi kalau itu akan mengganggu mangkok nasinya, itu akan mengganggu kehormatannya, itu akan mengganggu reputasinya dan lain sebagainya, oh itu pasti akan ditolak. Nah, kasus Tuhan Yesus demikian ya, bahwa rakyat jelata menerimanya. Namun pemimpin-pemimpin tidak akan segampang itu, karena mereka telah memiliki kepentingannya. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang kita akan membaca dari ayat 14 hingga ayat yang ke-24. Oke, Lirin silakan membacanya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Taurat Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh orang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah yang adil." Hakimilah dengan adil. Oke. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, akhirnya katanya Tuhan Yesus muncul juga ya. Memang waktu pesta itu sedang berlangsung, katanya Yesus masuk ke Bait Allah ya, lalu mengajar di situ ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar ya?" Karena pengajarannya sungguh luar biasa. Pengajaran luar biasa itu karena apa? Logikanya ya, logika. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi yang membuat manusia dengan akal budi. Banyak orang tanya, bagaimanakah kita tahu pengajaran seseorang benar atau salah? Bagaimanakah kita tahu satu pengajaran itu benar, satu pengajaran dari gereja atau seorang pengajar itu benar atau salah? Nah, ada dua hal yang sangat-sangat penting ya. Memang ada banyak hal. Anda bisa membaca buku saya yang berjudul Cara Menafsirkan Alkitab dengan Benar ya, Alkitabiah. Nah, yaitu ada dua. Yang pertama, itu harus ada dasar Alkitabnya. Dan tidak boleh ada ayat Alkitab yang menentang itu. Satu pun ayat tidak boleh. Karena semua ayat-ayat Alkitab itu bekerja secara harmonis ya. Tidak ada yang boleh kontradiksi. Jadi harus ada dasar ayat Alkitabnya. Kemudian yang kedua adalah masuk akal gitu. Masuk akal. Nah, jadi dua ini. Allah memberikan kita dua alat, yaitu Alkitab, firman tertulisnya, dan kemudian akal budi yang Dia berikan kepada kita. Nah, dua ini klop ini ya. Akal budi dibuat oleh Tuhan dan firman Tuhan, Alkitab ditulis oleh Tuhan. Jadi ini harmoni sekali. Kalau terjadi kontradiksi, maka ada yang tidak beres. Kita perlu pikirkan ulang lagi. Kita perlu renungkan lagi. Bagian mana yang tidak beres? Mengapa bisa bertentangan? Mengapa bisa bertentangan dengan akal sehat? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya. semua pengajaran sesat di muka bumi ini biasanya terjebak hanya memperhatikan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Dan semua pengajaran sesat di muka bumi ini ada bagian-bagiannya yang tidak logis, ya, yang tidak masuk akal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh Tuhan Yesus berkata, pengajaranku ya bukanlah dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku, katanya. Maksudnya adalah Bapa yang di sorga. Ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maksud Tuhan Yesus Kristus adalah barang siapa yang mengasihi Tuhan, barang siapa yang mencintai kebenaran, dia sesungguhnya dapat membedakan satu pengajaran itu benar atau salah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah sekian hari, sekian lama Anda mendengarkan acara Through the Bible ini, ya toh, adakah Anda mendapatkan pengajaran yang saya sampaikan kepada Anda tidak alkitabiah? Adakah Anda dapatkan apa yang saya sampaikan kepada Anda tidak masuk akal? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyelidiki bersama-sama. Nah, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi kita harus mencari kehormatan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang mengutus kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang mengutus Anda? Siapakah yang memanggil Anda untuk mengajar? Saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar. Jadi saya mencari kemuliaan Tuhan, mencari hormat bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Ya, betul ya toh. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka marah, mereka bilang dia sengaja melanggar hukum Taurat, yaitu melakukan sesuatu pekerjaan di hari Sabat. Nah, padahal kata Tuhan Yesus, ini orang banyak itu menjawab dia, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Hey, mereka lupa ya bahwa iblis telah bercokol di dalam hati mereka, bahwa mereka telah menuduh dia bersalah, padahal mereka sendiri yang bersalah menafsirkan Alkitab, dan mereka tidak memahami seluruh ayat Alkitab Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Mesias datang akan menggenapkan isi kitab Perjanjian Lama, dan ibadah simbolik Perjanjian Lama itu selesai ketika yang disimbolkan tiba, yaitu sang hakikat Juru Selamat itu sendiri. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Yaitu apa? Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Maksud Tuhan Yesus itu apa? Dari Abraham sudah sejak Abraham sudah sunat. Itu kira-kira 400-an tahun lebih sebelum Musa, itu sunat sudah dilakukan. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat, katanya. Kamu menyunat orang pada hari Sabat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kalian melakukan hal yang kontradiksi, kalian melakukan hal-hal yang ya satu dengan yang lain saling bertentangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah tanda-tanda satu pengajaran yang tidak alkitabiah, saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabatnya supaya jangan melanggar hukum Musa, katanya. Jadi disunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, padahal diperintahkan hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, itu konyol sekali. Sementara Tuhan Yesus dia bilang menyembuhkan seseorang seluruh tubuhnya, malah disalahkan oleh mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah Tuhan Yesus mengajak mereka berpikir, Tuhan Yesus mengajak mereka bernalar. Jadi begini, ya, tidak ada ya pengajaran yang benar, yang alkitabiah, yang bertentangan dengan nalar kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus selalu mengajak pendengar-pendengarnya untuk bernalar, ya, untuk ya berpikir, lihat, ya toh. Nah, kalian kontradiksi enggak satu dengan yang lain? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Oh, Tuhan suruh mereka menghakimi enggak? Oh ya, boleh menghakimi enggak? Oh boleh. Cuman, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Lebih-lebih, jangan menghakimi menurut sekehendak hati kita. Jangan menghakimi menurut perasaan kita. Dan jangan menghakimi menurut pengalaman kita. Lalu hakimi dengan apa? Hakimilah dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, jadi kalau kita menghakimi dengan ayat-ayat Alkitab, itu bukan kita yang menghakimi. Tetapi firman Tuhan yang menghakimi. Alkitab yang menghakimi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menghakimi. Ya, tetapi jangan berpatokan pada perasaan kita, pengalaman kita. Tetapi mari kita menghakimi memakai ayat-ayat Alkitab. Itu yang benar. Itu yang Tuhan mau. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita teruskan lagi pembahasan kita. Nah, sekarang Lilin akan membaca ayat 25 hingga ayat yang ke-36. Silakan. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu bahwa dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat dari apa yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu diam-diam kepala dan... Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata, seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Oke, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, mereka tadi berkata pura-pura, siapakah yang akan membunuh kamu? Nanya, ya you know? Tapi sekarang, ya, akhirnya beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Katanya, ya, memang karena sudah ada mungkin gosip-gosip, ya, atau sudah ada suara-suara di antara pemimpin-pemimpin untuk membunuh dia. Dan lihatlah, katanya, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Ya, sekarang dia leluasa berbicara dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkata apa-apa. Kok dia dibiarkan berbicara leluasa? Nah, sehingga timbul pertanyaan yang logis. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus atau Mesias? Ya? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu. Kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila Kristus datang, tidak ada seorang pun ya, yang tahu dari mana asalnya. Nah, ini sudah ada konsep yang salah dulu tentang Kristus. Ya. Jadi bagaimana ini mereka bisa menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kalau mereka telah memiliki konsep-konsep yang salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka bilang Kristus itu datang tidak tahu asalnya dari mana. tiba-tiba plak gitu, jadi ada muncul ini. Oh tidak ya, karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi jelas bahwa dia dari keturunan Daud. Dia dilahirkan oleh manusia, keturunan Daud. Berarti dilahirkan di kota Betlehem, sudah dituliskan juga di dalam kitab Mika pasal 5. Jadi mereka memiliki konsep yang salah tentang Mesias. Mereka menyangka Mesias datang itu tanpa asal usul, plok gitu ya. Jadi Yesus ini mereka tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, katanya kita tahu asalnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah ya. Kalau hari ini pun Anda memiliki kesalahan konsep tentang Mesias dan tentang Antikristus terutama, ya toh, maka Anda bisa jadi korban juga. Nah, apa ciri-ciri Antikristus? Apa tanda-tanda Antikristus? Ya toh? Apa yang kita bisa ketahui tentang Antikristus yang menolong kita untuk menghindarinya? Ya, pertama, orang Antikristus itu datang dari orang Kristen. Ya. Dia bukan datang dari Buddha, ya, dari kelompok lain. Antikristus di dalam surat Yohanes kena dari antara kamu, ya, dari saudara, ya. Jadi Antikristus, banyak orang berpikir Antikristus itu menentang Kristus, bukan. Kata anti itu bahasa Yunani itu artinya menggantikan ya. Anti itu artinya menentang dengan menggantikan. Ya seperti misalnya ya toh ada film Batman gitu ya. Ada Batman asli kemudian Batman palsu datang menentang Batman asli dengan berpakaian Batman tetapi dia yang palsu, dia pergi merampok orang dan biar orang tahu biar orang menyangka bahwa Batman asli merampok orang. Ah itu jadi menentang dengan cara menggantikan. Itu Antikristus ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Antikristus akan datang dengan mengajarkan kebenaran kah? Oh tidak. Dan apa tanda-tanda yang dilakukan oleh Antikristus? Dia akan melakukan mujizat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kalau kita salah konsep tentang Antikristus, maka kita akan menjadi korbannya. Ya, jadi Antikristus akan datang dengan melakukan mujizat. Dengar baik-baik, Antikristus datang melakukan mujizat dan mujizat yang dahsyat. Oleh sebab itu sebelum Antikristus datang, dia akan mengutus nabi-nabinya, pendahulu-pendahulunya, pelayan-pelayannya yang giat melakukan mujizat untuk membuka jalan bagi kedatangan Antikristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ya, waktu Yesus mengajar di dalam di Bait Allah, ia berseru katanya, "Memang aku kamu kenal, karena apa yang mereka pikirkan, dia tahu, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal, ya. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Yang dia maksudkan itu adalah Allah Bapa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, salah sekali orang yang mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu pribadi, Unitarian itu ya. Itu Nestorian ya, yang Kristen yang ada di sekitar daerah Jazirah Arabia pada abad yang kelima dan keenam. Itu Nestorian ya. Dan mengajarkan Allah hanya satu pribadi. Jelas-jelas di sini Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri dan juga ada Allah Bapa yang mengutusnya. Jadi jelas sekali ya. Nah, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Ya, sekarang dia makin hari makin menyatakan dirinya. Lihat, mereka mau menangkapnya, tetapi tidak ada satu orang pun bisa menyentuhnya. Oh, Tuhan Yesus membutuhkan waktu bukan untuk hal-hal yang lain, melainkan untuk membentuk murid-murid, untuk melakukan berbagai hal dan mengajarkan kepada murid-murid satu peralihan ibadah dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat, dari menyembah secara jasmania ke menyembah secara rohania. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, murid-muridnya perlu diajar ya. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Ya, oke, kalau mereka akan menunggu Mesias yang lain datang untuk mengadakan mukjizat. Oleh sebab itu pada akhir zaman, dan sekarang sebenarnya sudah akhir zaman, Mesias palsu akan datang dan mengadakan mukjizat untuk memukau, ya, untuk memukau orang-orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa ini adalah kondisi di mana mereka harus terima dia. Kalau tidak, nanti mereka akan disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu. Dan Mesias palsu akan datang mengadakan mukjizat yang dahsyat. Karena Mesias palsu mendengar juga apa yang dikatakan oleh mereka. Yaitu keinginan masyarakat, keinginan manusia untuk hal-hal yang ajaib, mukjizat-mukjizat. Ya. Nah, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan oleh karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, ya, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, Tuhan tentu berbicara bahwa masalah pergi ke surga, tetapi orang-orang menyangka dia mau pergi pindah ke wilayah lain. Mereka pikir dia mau pindah ke tempat perantauan. Orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Gitu. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, katanya, di antara orang-orang Yunani, gitu, untuk mengajar orang-orang Yunani di sana? Nah, macam-macam. Oleh sebab itu, lihatlah ya, ada kesenjangan berpikir antara Tuhan Yesus dengan mereka itu. Antara manusia rohani dengan manusia duniawi. Kadang-kadang manusia rohani berbicara hal-hal rohani. Manusia duniawi tidak mungkin tahu akan hal itu. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus. Ya. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, manusia rohani menilai segala sesuatu, sedangkan dia tidak bisa dinilai karena dia manusia rohani. Manusia duniawi tidak bisa menilai manusia rohani. Ya, tidak mempunyai kemampuan untuk menilai manusia rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, ada kesalahpahaman, ada kesenjangan berpikir, ya, di sini di antara murid-murid dan di antara orang-orang, ya, dengan Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat, ya, datang ke tempat di mana aku berada. Ya. Tuhan Yesus berbicara tentang hal-hal surgawi, mereka berpikir tentang hal-hal duniawi, sehingga tidak ketemu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, mereka perlu diajar lebih banyak lagi. Mereka perlu mendapat penerangan. Itu tentu pertama-tama pikiran mereka harus mencari kebenaran. Mereka harus mengarahkan pikiran mereka untuk kebenaran. Mereka tidak boleh membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka. Terutama mereka tidak boleh membiarkan kejahatan hati mereka, ya, mengendalikan mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang mencari kebenaran, Tuhan akan menuntun mereka untuk mengenal kebenaran. Tetapi orang yang hatinya jahat dan membiarkan kejahatan menggerogotinya, itu akan dipimpin menuju ke tempat yang sesat oleh emosinya, oleh kejahatan di dalam hatinya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membaca lagi dari ayat 37 sampai dengan ayat terakhir, ayat 52. Silakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Sebab Daud dahulu tinggal, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini, ya. Dan pada hari terakhir katanya, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya, jadi ini seruan ilahi, ya, panggilan dari Allah kepada barang siapa yang haus, ya, barang siapa yang haus. Jadi tidak benar kalau manusia itu dipilih untuk masuk surga dan dipilih untuk masuk ke neraka, tetapi Tuhan berseru, "Barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku dan minum," katanya. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Oh, sungguh. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh sangat benar. Dan mungkin waktu itu mereka belum begitu mengerti. Tetapi hari ini, ya, terutama bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah menerimanya, sudah bertobat, ini adalah kebenaran yang sangat-sangat hakiki. Dan bukan hanya ini satu kebenaran yang literal tertulis, tetapi juga sudah dialami. Nah, yang dimaksudkan katanya, ya, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena sesudah hari Pentekosta, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan langsung menerima Roh Kudus. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah Roh Kudus turun pada hari Pentekosta, maka itu hanya pembaptisan Roh Kudus terjadi di kota Yerusalem. Nah, minggu-minggu depan dan hari-hari berikutnya ada orang Yerusalem yang percaya kepada Tuhan Yesus langsung, ya, langsung Roh Kudus sudah memeteraikannya, sudah tinggal di dalam hatinya. Jadi tidak ulang-ulang ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus satu kali dicurahkan di Yerusalem, satu kali di Samaria, satu kali di ibu kota Yudea, dan satu kali di Efesus. Jadi sesuai dengan tahapan yang Tuhan Yesus sebutkan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, pemberitaan firman Tuhan itu. Jadi inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang datang kepadanya, maka dari dalamnya akan ada aliran air hidup. Di sini penulis kitab ini, Yohanes berkata, yang dimaksudkannya adalah orang yang percaya kepadanya nanti akan menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang itu, dan dari dalam hatinya berpancarkan air hidup, ya, berpancarkan hal-hal yang menyejukkan, berpancarkan sesuatu yang menghilangkan dahaga orang. Nah, kemudian katanya beberapa di orang di antara orang banyak itu yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dan ini benar, dia adalah nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ah, ini Mesias. Dan yang lain lagi berkata, enggak, ya, ini Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci berkata bahwa Mesias itu anak Daud. Ada juga rupanya dari mereka yang tahu. Ada datang dari anak Daud. Dan mestinya datang dari kampungnya Daud, yaitu Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Nah, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia, ya. Nah, beberapa orang di antara mereka yang mau menangkap dia, tetapi ada tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, kalau seseorang tidak mengerti firman Tuhan secara tuntas, ya, maka seringkali terjadi kekacauan dan kesesatan biasanya muncul dari karena memahami firman Tuhan secara parsial, ya, secara sebagian saja, jadi tidak memahami Alkitab secara tuntas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, benar sekali bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Itu benar sekali. Ya, 2 Samuel pasal 7 ayat 16 berkata demikian, ya. Benar sekali. Dan benar sekali bahwa Mesias akan datang dari kota Bethlehem, tempat kampungnya Daud dulu. Benar sekali. Itu dikatakan di dalam Mika, ya. Itu di dalam Mika pasal yang di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 1. Itu benar sekali, ya loh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi, ya, kemudian Tuhan Yesus akan pergi ke kota Nazaret. Nah, itu juga dikatakan, ya. Itu juga dikatakan oleh kitab Perjanjian Lama, juga mengatakan bahwa Yesus akan tinggal di kota Nazaret, ya. Itu dikatakan juga. Dan, ya, bahkan di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa dia akan tinggal di kota Kapernaum, ya. Dan dia dari Nazaret, dia pindah ke kota Kapernaum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang memahami Alkitab itu separuh-separuh, ya, itu akan timbul masalah. Akan timbul masalah. Kita lihat mereka di sini sudah timbul masalah, ya. Dan lagi pula mereka tidak menyocokkan, ya, apa yang ditulis oleh Alkitab dengan apa yang sedang diajarkan atau apa yang terjadi. Mereka tidak mencari tahu sebenarnya ini orang dulu lahirnya di mana. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, padahal Tuhan telah membuat sebuah tanda yang amat dahsyat, ya, you know, yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir, Herodes, ya, Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Anda bisa bayangkan, ya, Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem, ya, you know. Dan orang Majus pernah datang, begitu ramai rombongan besar orang Majus sampai di Yerusalem dan pergi ke Bethlehem untuk menyembah. Kemudian sesudah itu langsung Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Ini adalah sebuah monumen waktu, ya. Ini adalah sebuah tanda di mana Tuhan taruh sebuah peristiwa yang seharusnya tidak pernah dilupakan oleh orang Bethlehem, ya, toh, selama-lamanya. Karena itu belum lama, itu baru terjadi sekitar 30-an tahun yang lalu. Dan mereka mesti ingat sebenarnya, sekali mereka lihat Yusuf dan Maria, ini Yesus anak Yusuf dan Maria, dan orang Bethlehem seharusnya langsung bisa ingat bahwa, oh ya, dulu dia pernah melahirkan bayi di sebuah kandang di mana bayinya ditaruh di palungan, dan gara-gara bayinya itulah maka Herodes membunuh bayi-bayi semua yang ada di kota Bethlehem. Dan seharusnya ini menjadi satu peringatan yang sangat dahsyat, dan mereka bisa menyocokkan umur Tuhan Yesus dengan peristiwa itu, dan mereka seharusnya bisa tahu bahwa dialah yang dulu dilahirkan di Bethlehem, dialah yang ditaruh di palungan itu seharusnya mereka tahu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat bahwa jikalau orang mencari kebenaran, jikalau orang haus akan kebenaran, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi jikalau tidak, maka makin hari akan makin disesatkan. Dan jikalau seseorang mengikuti keinginan hatinya, kejahatan hatinya, kata Tuhan kepada Kain bahwa mengapakah mukamu muram dan hatimu panas? Ya, lihat ya toh iblis sudah mengintip, dia sudah mau ini mengajak kamu kompromi, sudah mau ajak kamu masuk ke dalam kelompoknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun juga yang Anda hadapi, apapun juga yang Anda dengar, terutama jikalau pengajaran itu sesungguhnya benar, namun dia mengganggu engkau, mengganggu kehormatanmu dan lain sebagainya, ya Anda jangan cepat-cepat marah. Kalau Anda marah, itu ya iblis sedang mengintip dan dia mencari teman, dia ingin merekrut orang, dan jangan sampai Anda menjadi orang yang direkrutnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 45 sampai 53, akhirnya terjadi ayat 52 ya, 43 sampai 52, 45 sampai 52. Di mana terjadilah sekarang ini perundingan katanya. Penjaga-penjaga itu ya pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Ya, orang Farisi imam-imam tanya kepada penjaga, mengapa kamu tidak membawanya? Sudah disuruh tangkap kok jadi diam begitu. Ya. Nah, sebab penjaga-penjaga kata penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Waduh. Ya toh, ini imam-imam dan orang Farisi mungkin tambah geram lagi, dongkol. Ya toh. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Ya, waduh, rupanya kamu sudah terpengaruh pengajarannya. Ya, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, mereka tidak dengar. Ya, mereka tidak dengar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali saya mengadakan seminar ya. Oh, sudah lebih dari 50 kali saya menyelenggarakan seminar ya, seminar tentang doktrin yang benar, yang Alkitabiah. Di mana dalam setahun lebih dari 10 kali kami menyelenggarakan seminar tentang keselamatan, tentang Alkitab, dan tentang gereja. Nah, banyak mereka yang datang dengar, mereka semuanya mangguk-mangguk berkata, oh ini benar, ini pengajaran yang paling Alkitabiah. Tetapi karena ketua sinode tidak dengar, ya toh, nah gembala mereka tidak pernah dengar. Mengapa mereka tidak dengar? Oh, mereka tidak cukup rendah hati untuk datang mendengar pasti, dan mereka tidak mendengar. Namun orang yang mendengar mengiyakan, membenarkan. Yang tidak mendengar bagaimana bisa membenarkan, bagaimana bisa mengiyakan? Lihat ya, imam-imam kepala itu duduk di dalam kamar mereka. Mereka tidak mendengar. Mereka suruh orang lain pergi dengar dan tangkap dia. Tapi orang yang mendengar itu merasa bahwa ini pengajaran yang benar. Malah mereka marah, mereka bilang, adakah kamu juga sudah disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Seseorang di antara orang-orang Farisi, mereka tanya, ah, Nikodemus yang pernah datang malam-malam itu malah sedikit membela dan dengan berkata bahwa adakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ah, masuk akal sekali yang dikatakan oleh Nikodemus ini, ya. Nikodemus ini orang baik, ya. Orang yang baik hati, ya. Orang yang cinta kebenaran, ya. Orang yang betul-betul ya ingin berpikir mencari tahu sesuatu yang benar, ya tidak segera menghakimi, ya. Dia akan merenung, dia akan mempertimbangkan. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Nikodemus, ya. Nikodemus telah berpikir dengan waras sekali dan dia telah bertindak dengan bijaksana. Ya, tidak mungkin kita menghukum seorang semena-mena begitu, ya toh. Akhirnya mereka malah marah sama dia, ya. Mereka berkata, "Adakah engkau juga orang Galilea? Rupanya ini pakai wilayah segala macam. Wah, jadi kamu ini orang apa?" gitu, ya toh. Ah, inilah ya manusia ini suka begitu, ya toh. "Selidikilah kitab suci," kata mereka. "Engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya toh. Ya, mereka tidak menyelidiki dengan sungguh-sungguh hati, ya toh. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa Tuhan menaruh satu peristiwa yang sangat dahsyat untuk menandai Tuhan Yesus lahir, ya, yaitu pembunuhan kota, pembunuhan bayi di kota Bethlehem. Dan itu seharusnya sebuah peristiwa yang tidak pernah dilupakan orang Bethlehem dan juga orang Yerusalem yang dekat sekali dengan Bethlehem tempatnya itu. Mereka seharusnya mengingat-ingat, ya, Yesus ini umur berapa dan Yesus ini anak siapa, anak Yusuf dan Maria. Nah, bukankah dulu dia pernah melahirkan seorang bayi pada waktu masa ada sensus dulu, dan sesudah itu tidak lama kemudian Herodes membunuh semua bayi di kota Bethlehem. Seharusnya mereka mencari tahu semua itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi itu hanya akan dilakukan oleh orang yang cinta kebenaran. Dan andai kata tahu pun, mereka belum tentu mau menerima. Karena apa? Karena jikalau kebenaran itu ternyata menyakitkan. Tetapi jikalau kebenaran itu ternyata, ya, membawa keadaan lebih buruk bagi mereka, maka mereka mungkin tidak akan menerima itu. Mereka akan menolak. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatu yang baru seringkali melecetkan kaki, ya. Kebenaran yang sebenar-benarnya kadang-kadang memang bisa menyakitkan kita. Kadang-kadang bisa menyakitkan kita. Saya pernah mengadakan seminar di sebuah kota. Saya mengatakan bahwa sesuai dengan Alkitab, ya, bahwa wanita tidak boleh menggembalakan jemaat, ya, karena di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Oleh sebab itulah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 Rasul Paulus bilang perempuan tidak boleh mengajar, apalagi menggembalakan jemaat. Dan ya, ada dua atau tiga gembala yang wanita segera meletakkan jabatan, ya. Oh, memang, ya, memang kebenaran kadang menyakitkan kita. Tetapi sekali lagi, yang kita cari itu apa? Kesenangan, ya, atau kita mau mencari kebenaran. Nah, jikalau kita bertemu dengan kebenaran, mungkin kebenaran itu, ya, membongkar habis, ya, hati kita, ya, meratakan apa yang bengkok, ya, menimbun apa yang menimbun lembah-lembah dan memangkas gunung dan meluruskan apa yang bengkok. Dan mungkin kadang kita akan merasa sakit, namun disitulah terlihat apakah kita cinta kebenaran atau sebenarnya kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Oke, mari pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami supaya kami makin hari makin memahami kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, jikalau kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang kami dengar, sungguh dia mendatangkan sakit di dalam hati kami. Dan Tuhan, tolonglah pimpin kami agar kami lebih cinta kebenaran daripada kesenangan diri kami. Kepadamu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.